Mungkin kita bukan ahlinya, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Bisa dan ahli adalah dua kata yang berbeda. Tak ada yang tak bisa dalam hidup ini, sekalipun Anda mungkin bukan ahlinya. Musik bisa dipelajari, tapi mungkin Anda tidak punya kepekaan yang cukup terhadapnya. Melukis bisa dilatih, tapi mungkin Anda tidak punya gairah yang pas untuk melukis. Mengerti mesin itu tinggal pembelajaran, sekalipun mungkin Anda tak terlalu menyukai. Tapi yang pasti, tak ada yang tak bisa, sekalipun kita bukan ahlinya. Jika saja tiap manusia mau untuk belajar bisa, maka betapa indahnya hidup, karena tak ada yang salah. Jika saja semua manusia mau belajar bisa, sekalipun bukan ahlinya, betapa hidup mudah dilalui dan nikmat untuk dijalani. Kalau saja semua manusia sadar dia bisa, maka ketika halangan tiba, yang dilakukannya adalah belajar untuk melintasi, mencari celah untuk meloloskan diri. Karena semuanya kita bisa, semua kita bisa, sekalipun bukan ahlinya. Biarlah itu memberi warna diri di dalam kita melangkah, sehingga kita selalu bisa mencipta peluang, bahkan di tengah kesulitan sekalipun. Kita mampu untuk membangun sebuah harapan, bahkan ketika semua orang telah kehilangan akan kemungkinan. Jangan menyerah, maju saja, karena semuanya kita bisa, sekalipun kita bukan ahlinya. Bangun dirimu, lengkapi hidupmu, ayunkan langkahmu, dan belajarlah menikmati bahwa kita bisa karena kita mencoba, bahwa kita bisa karena kita manusia, bahwa kita bisa. Dan Anda akan sadar betapa luar biasanya Anda sebagai manusia ciptaan Yang Maha Kuasa. Bersama saya, Bigman Sirait.